Malam ini saya juga ditemani seorang penyanyi wanita rock katanya pertama di Indonesia waktu itu. Maksudnya secara industri gitu ya. Lagu-lagunya cukup menguasai tangga lagu di radio-radio saat itu ya. Dia akan membawakan lagu tentang perjalanan cinta. Sampai di persimpangan dia harus milih jalan mana yang harus ditempuh, gelap atau terang. Niki Astria, Antara Aku, Kau dan Bekas Pacarmu. Balik.